pada tanggal yang ke-29 dari bulan Sya'ban, berarti bulan Sya'ban genap 30 hari. Ini cara penetapan masuknya bulan Ramadan dengan cara melihat hilal. Hal ini berdasarkan hadis yang sahih di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu 30." Apabila kalian melihat hilal, maka puasalah itu besoknya. Dan apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah, yaitu berhari raya lah besoknya. Dan apabila kalian tidak melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis ini menunjukkan disyariatkannya kita untuk melihat hilal untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan cara ru'yatul hilal, dengan cara melihat hilal, bukan dengan cara hisab menentukan masuknya bulan Ramadan, bukan dengan cara hisab. Karena menentukan masuknya bulan Ramadan dengan cara hisab adalah cara yang baru, yang tidak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga tidak dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in, dan seterusnya dari generasi terbaik umat ini. Maka kalau ini adalah merupakan cara yang baru, berarti ini adalah perbuatan yang muhdats, yang diada-adakan alias bid'ah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal. Kemudian dilanjutkan di sini, binafsihi au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi au ikhbarihi bidzalik. Ditetapkan masuknya bulan Ramadan dengan ru'yatul hilal, melihat hilal, binafsihi, melihat dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat, au bisyahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau dengan persaksian orang lain yang telah melihat hilal tersebut, au ikhbarihi bidzalik, atau pengkhabaran dari orang lain tersebut yang telah melihat hilal. Nah. Kalimat binafsihi, melihat dengan sendirinya, yaitu dengan mata kepalanya sendiri, ya, muncul masalah. Orang yang melihat hilal sendirian dengan mata kepalanya sendiri, apakah dia wajib berpuasa besoknya? Ataukah seperti apa? Ikhtalafu fi hadhil masalah. Para ulama berselisih dalam masalah ini. Sebagian para ulama berpendapat dia wajib berpuasa kalau melihat hilal Ramadan, ya, dan dia wajib berbuka jika dia melihat hilal Syawal. Dan ini pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Namun beliau menyarankan agar ketika yang dilihat adalah hilal Syawal, hilal untuk berbuka puasa, ya, menandakan selesainya Ramadan, ya, maka hendaklah kalau dia sendirian yang melihat, nah, maka hendaklah dia berbuka sirron, berbuka secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, ya, karena yang lain, nah, masih berpuasa, ya, karena belum melihat hilal atau tidak menerima persaksian dia. Nah, dia sendirian, tidak diterima persaksiannya. Misalkan, ya, padahal dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka dia berpuasa kalau yang dilihat adalah hilal Ramadan, dan dia berbuka kalau dia melihat hilal Syawal. Tetapi kalau berbuka, berbuka sirron, secara sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan, sehingga menimbulkan fitnah. Ini pendapat pertama. Sebagian para ulama berpendapat dia berpuasa kalau melihat hilal Syawal, hilal Ramadan. Namun, jika melihat hilal Syawal, tidak boleh dia berbuka. Nah, karena pendapat kedua ini mengharuskan syarat persaksian pada hilal Syawal itu harus dua orang saksi. Penentuan masuknya bulan Syawal itu harus dua orang saksi, berbeda dengan penentuan masuknya bulan Ramadan. Cukup satu orang saksi. Adapun penentuan masuknya Syawal harus minimalnya dua orang saksi. Sehingga pendapat kedua mengatakan, dia berpuasa kalau melihat hilal Ramadan. Tapi kalau melihat hilal Syawal dalam keadaan dia sendirian, ya, gak ada yang menguatkannya, cuma sendiri, ya, maka dia tidak boleh berbuka, ya, karena disyaratkan harus dua orang yang melihatnya, melihat hilal Syawal. Ini pendapat kedua. Sebagian para ulama mereka berpendapat yasumu ma'annas wa yuftiru ma'annas. Dia berpuasa bersama manusia dan berbuka bersama manusia. Dan manusia tentunya berpuasa dan berbuka, ya, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Al-Imamul A'zham, penguasa, pemerintah, ya. Sehingga dia berpuasa bersama manusia dan berbuka bersama manusia, ya. Walaupun dia melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri, ya, akan tetapi persaksian dia ditolak oleh penguasa misalkan atau pemerintah. Nah, ini tiga pendapat dalam masalah ini bagi orang yang melihat hilal sendirian. Baik. Dan pendapat yang paling kuat dari tiga pendapat tersebut, ya, insya Allah adalah pendapat yang terakhir, ya. Karena dari sisi ijtima'iyah, ya, persatuan, kebersamaan, ya, ini qaulun qawi, ya, pendapat yang kuat. Juga berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu yauma tasumun, saumukum yauma tasumun, wa fitrukum yauma tuftirun. Puasa kalian adalah hari kalian berpuasa, itu hari manusia berpuasa, dan berbukanya kalian, ya, hari rayanya kalian adalah hari berbukanya mereka. Nah, hari berbukanya kalian itu hari hari rayanya manusia. Nah. Hadis riwayat Tirmidzi. Baik, ini bagi orang yang melihat hilal sendirian. Au bi syahadati ghairihi ala ru'yatihi, atau dengan persaksian orang lain yang telah melihatnya. Au ikhbarihi bidzalik, atau pengkhabaran dari orang lain, ya, yang telah melihat hilal tersebut. Nah, dan ini pendapatnya sebagian sekelompok ulama Syafi'iyah, ya, yang mereka berpendapat, nah, wajib berpuasa, ya, bagi yang melihat hilal sendiri atau dikabari oleh orang yang terpercaya, nah, atau ada orang terpercaya bersaksi, nah, temannya misalkan, ya, atau yang semisalnya bersaksi telah melihat hilal, atau dikhabarkan oleh orang terpercaya yang telah melihat hilal. Maka menurut sekelompok para ulama Syafi'iyah, dia harus berpuasa walaupun tidak ditetapkan oleh al-hakim, oleh penguasa. Dan tadi sudah kita sampaikan beberapa pendapat tentang hal ini. Baik, kemudian lanjut. Fa idza syahida muslimun adlun bi ru'yati hilali ramadan sabata bi hadhihi syahadati dukhulu syahri ramadan. Apabila satu orang muslim yang terpercaya bersaksi telah melihat hilal, ya, yaitu hilal masuknya bulan Ramadan, ya, maka telah tetaplah dengan persaksian ini masuknya bulan Ramadan. Maka telah tetaplah dengan persaksian satu orang yang muslim dan terpercaya, ya, yang telah melihat hilal Ramadan, ya, maka ditetapkanlah dengan persaksian ini masuknya bulan Ramadan. Dan hendaklah Al-Hakim atau Al-Imamul A'zam, penguasa atau pemerintah, menerima persaksian ini walaupun dia hanya seorang, nah, seorang muslim yang terpercaya, ya, yang jujur, ya, yang telah melihat hilal Ramadan, nah, maka dengan persaksian ini masuklah bulan Ramadan, atau tetaplah masuknya bulan Ramadan. Artinya persaksian dalam masuknya bulan Ramadan cukup satu orang Muslim yang terpercaya. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, faman syahida minkumusyahra falyasumhu. Barang siapa yang diantara kalian menyaksikan bulan itu, bulan Ramadan, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Barang siapa yang dia menyaksikan bulan Ramadan tersebut dalam keadaan mukim, barang siapa yang diantara kalian menyaksikan bulan itu dalam keadaan mukim, falyasumhu, maka hendaklah dia berpuasa. Walikaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalil yang lain adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza raaitumuhu fasumu, apabila kalian melihat hilal fasumu, maka puasalah. Hadis yang kita baca tadi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, dalil yang lain adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kata beliau, akhbartun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi ru'yati ramadan fasomahu wa amara an-nasa bi siyamih. Aku khabarkan, kata Abdullah bin Umar, aku khabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya aku telah melihat hilal Ramadan. Maka beliau pun berpuasa, itu besoknya berpuasa, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis sahih. Menunjukkan cukup satu orang saksi yang telah melihat hilal, seorang Muslim yang terpercaya yang telah melihat hilal, nah cukup untuk menetapkan masuknya bulan Ramadan. Ketika Abdullah bin Umar mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia telah melihat hilal, maka beliau berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Nah, berdasarkan kabar dari Muslim yang terpercaya tadi, yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, yang telah melihat hilal, yang telah bersaksi melihat hilal, dan beliau perintahkan kepada manusia untuk berpuasa. Ini dalil masuknya bulan Ramadan. Nah, ditetapkan dengan minimalnya satu orang saksi yang telah melihat hilal Ramadan. Kemudian, fa in lam yural hilalu, dan apabila hilal tidak terlihat, tanggal 29 Sya'ban atau tanggal 29 Syawal, 29 Ramadan, nah, hilal tidak terlihat. Fa in lam yural hilal, aw lam yashhad muslimun adlun bi ru'yatihi, atau tidak ada seorang pun yang Muslim yang terpercaya yang bersaksi telah melihat hilal. Enggak ada yang datang kepada penguasa atau pemerintah bersaksi telah melihat hilal, enggak ada. Maka kalau kondisinya seperti ini, pada tanggal 29 tidak terlihat hilal, wajib ikmalu iddati Sya'ban 30 yauman, wajib menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau hilalnya untuk penentuan Syawal, berarti wajib menyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Wala yasbut dukhulu syahri bighairi hadzainil amrayni. Dan tidak tetap masuknya bulan Ramadan, yaitu tidak ditetapkan masuknya bulan Ramadan selain dengan dua cara ini, ru'yatil hilal au itmami sya'bana thalathina yauman, dengan melihat hilal atau dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Tidak boleh menetapkan masuknya Ramadan nah, selain dengan dua cara ini, melihat hilal atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari jika belum terlihat hilal, maka disempurnakan menjadi 30 hari. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana thalathin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, berpuasalah kalian karena ru'yah hilal, dan berbukalah kalian, yaitu berhari rayalah, karena ru'yah hilal. Fa in ghubbiya alaikum, dan apabila kalian terhalangi, terhalang awan, mendung, atau yang semisalnya, tidak melihat hilal, fa akmilu iddata sya'bana thalathin, maka sempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini dalil bahwasanya penetapan bulan Ramadan, masuknya bulan Ramadan hanya dua cara ini, melihat hilal, kalau terlihat maka masuklah bulan Ramadan, kalau tidak terlihat maka sempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Dan tidak boleh menetapkan masuknya bulan Ramadan selain dengan dua cara ini. Kemudian, bagaimana menetapkan akhir atau selesainya bulan Ramadan? Wa yasbutu inqida'u Ramadan bi ru'yati hilali syahri Syawal bi syahadati muslimaini adlain. Dan ditetapkan selesainya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, melihat hilal Syawal, melihat hilal bulan Syawal, dengan persaksian dua orang muslim yang terpercaya. Dengan persaksian dua orang muslim yang terpercaya. Dan ini pendapatnya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, ya, dan yang lainnya. Bahwasannya untuk persaksian masuknya bulan Ramadan cukup satu orang. Adapun persaksian masuknya bulan Syawal harus dua orang, minimal dua orang. Fa in lam yashhad muslimani adlani bi ru'yatil hilal, apabila tidak ada dua orang muslim yang terpercaya yang bersaksi melihat hilal Syawal, wajaba ikmalu iddati Ramadan 30 yawman, maka wajib menyempurnakan bilangan Ramadan menjadi 30 hari. Jadi kalau penentuan selesainya Ramadan, nah itu harus dua orang saksi. Penentuan selesainya Ramadan atau masuknya Syawal, ya, penentuan hari raya, itu harus dua orang saksi muslim yang terpercaya. Tidak cukup hanya satu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi wansuku laha fa in gumma 'alaikum fa akmilu 30 fa in shahida shahidani muslimani fasumu wa aftiru. Puasalah kalian dengan ru'yah hilal dan berbukalah kalian karena ru'yah hilal. Dan beribadahlah kalian karena ru'yah hilal, ya, menentukan waktu untuk beribadah, ya, dengan melihat hilal. Dan apabila kalian terhalangi dari melihat hilal, maka sempurnakanlah bulan tersebut menjadi 30 hari. Dan apabila ada dua orang muslim yang terpercaya bersaksi, ya, maka berpuasalah dan berbukalah. Asyahid di sini penyebutan dua orang saksi. Juga berdasarkan hadis Al-Haris ibn Hatib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasannya beliau Al-Haris ibn Hatib radhiyallahu ta'ala anhu berkata, ahida ilayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka lirru'yah wa in lam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bisyahadatihima. Kata Al-Haris ibn Hatib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepada kami agar kami melakukan ibadah, yaitu memulai ibadah dengan cara melihat hilal, dengan cara ru'yah. Dan apabila kami tidak melihatnya, dan kemudian ada dua orang saksi yang terpercaya yang telah melihatnya, maka kami melakukan ibadah tersebut berdasarkan persaksian kedua orang tersebut. Di dalam hadis di sini juga, atau di dalam hadis ini juga disebutkan masalah dua orang saksi. Maka dalam penentuan bulan Syawal atau selesainya Ramadan harus dua orang saksi minimalnya. Adapun penentuan masuknya Ramadan, ya, atau selesainya Syaban, ya, itu cukup satu orang saksi berdasarkan hadis Abdullah bin Umar yang sudah kita baca tadi. Maka kalau penentuan masuknya Syawal, kemudian tidak ada dua orang saksi yang bersaksi telah melihat hilal, maka wajib menyempurnakan Ramadan menjadi 30 hari. Nah, kemudian masalah dari saksi-saksi tersebut, samakah persaksian antara laki dan perempuan? Naam, sama persaksiannya. Satu orang perempuan atau dua orang perempuan sama dengan satu orang laki-laki atau dua orang laki-laki dalam hal ini. Adapun dalam hudud, dalam masalah hudud, hukum-hukuman had, ya, maka nah, persaksian perempuan tersebut tidak diterima. Adapun dalam masalah ini, ya, penentuan Ramadan atau penentuan Syawal, ya, maka persaksian wanita diterima kalau dia bersaksi melihat hilal. Nah, ini yang dirojikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. bahwasanya dalam bab persaksian, persaksian perempuan itu diterima. Kecuali dalam masalah hudud, persaksian dalam masalah hudud, hukum-hukum had. Nah. Maka tidak diterima. Kemudian persaksian anak kecil, ya, anak kecil belum dewasa bersaksi dan dia jujur anaknya. Taib. Juga ada perselisihan dalam masalah ini, ya. Namun yang benar persaksian anak kecil tidak diterima, walaupun dia terpercaya dan jujur. Karena dia belum mukallaf, sehingga persaksian anak kecil yang telah melihat hilal tidak bisa diterima. Bagaimana kalau orang kafir yang bersaksi? Orang kafir atau orang yang fasik, ahli maksiat, ya, dia bersaksi telah melihat hilal, diterimakah persaksiannya? La tuqbal, tidak diterima persaksian mereka tanpa ada perselisihan. Persaksiannya orang kafir atau seorang yang fasik tidak bisa diterima. Nah. Selesai dari masalah yang ke-6 tentang penetapan masuknya Ramadan dan penetapan selesainya Ramadan. Nah. Baik. Dan alhamdulillah kalau di negeri kita, ya, Allah berikan kemudahan, ya, adanya penguasa, pemerintah yang melaksanakan cara penetapan masuknya Ramadan sesuai dengan sunnah, ya, dengan ru'yatul hilal, ya, bukan dengan hisab, ya, sehingga diadakanlah sidang isbat, ya, untuk menetapkan masuknya Ramadan dan juga sidang isbat untuk menetapkan masuknya Syawal. Nah, mereka bahkan telah memiliki atau menyebar, nah, orang-orangnya yang bertugas untuk melihat hilal, ya. Bahkan diantaranya juga ada yang memakai alat-alat yang canggih, ya, baik teropong atau yang semisalnya, hal-hal yang mubah yang dibolehkan. Nah, maka walillahil hamdu wal minnah, ya, sehingga kita hanya tinggal ngikut, nah, hasil sidang tersebut. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Masalah yang ketujuh tentang niat. Nanggung, ya, satu masalah lagi. Kita lanjut, ya. Hah? Lanjut ba'dal adzan. Satu lagi nih. Masalah yang ketujuh. تفضل المأذن يأذن. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu sabi'ah, masalah yang ketujuh. Waktu niyati fi shaumi wa hukmuha. Waktu berniat dalam berpuasa dan hukum niat tersebut, yaitu hukum niat puasa. Yajibu ala sha'imi an yanwiya shiyam. Wajib bagi orang yang berpuasa untuk berniat puasa. Wa hiya ruknun min arkanihi kama madha. Dan niat itu termasuk rukun dari rukun-rukun puasa. Kama madha, sebagaimana yang sudah berlalu. Penjelasannya dalam masalah yang pertama. Dalam masalah yang pertama, bahwasannya niat termasuk rukun dari rukun-rukun puasa. Rukun kalau tidak dikerjakan maka tidak sah naam ibadah tersebut. Dalam bahasa lain atau kalimat lain, niat adalah syartun min syuruti sihhati shaum. Niat adalah syarat dari syarat-syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa adalah niat. Di antaranya adalah niat. Tidak sah suatu puasa kecuali dengan adanya niat. Nah. Dan niat tempatnya di mana? Di dalam hati. Niat itu al-azmul musammam. Tekad yang kuat. Niat. Tekad yang kuat akan melakukan suatu amalan. Kalau puasa berarti tekad yang kuat untuk melakukan puasa. Ini niat. Nah, dan mahallun niyah al-qalbu. Tempatnya niat adalah di dalam hati, bukan di lisan. Dan tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW melafadzkan niat naam dengan lisan ya dalam berpuasa. Nawaitu sauma ghadin. Aku berniat puasa Ramadan besok. Ila akhirih. Tidak perlu diniatkan dengan lisan ya. Karena ini tidak ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada, pasti ada penukilan dari para sahabat. Minimal satu sahabat menukilkan, atau naam amalan dari para sahabat. Minimal para sahabat satu orang ada yang mengamalkannya, atau tabiin dari generasi terbaik setelah sahabat. Atau tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Namun tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari para sahabat, dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama terdahulu dari generasi terbaik umat ini, tidak ada yang menukil tentang hal ini. Wah, ini sesuatu yang baik, yang walaupun dulu belum ada, tapi ini baik. Nah, ya subhanallah. Nah, seolah-olah dia mendapatkan sesuatu yang baik, yang dulu Rasulullah dan para sahabatnya tidak mengetahui. Padahal Nabi SAW tidak meninggalkan satu kebaikan pun kecuali telah diberikan, telah disampaikan kepada umatnya. Dan tidak ada satu keburukan pun kecuali umatnya sudah diperingatkan dari keburukan tersebut. Agama sudah sempurna. Sempurna. Tidak perlu tambahan dan gak boleh dikurang-kurangin. Sehingga jangan sok bijak, wah ini baik, bagus ya. Nah, anggapan dia, istihsanatnya ya. Wah ini diamalkan sejak nenek moyang kita dulu. Nah, tapi agama ini bukan berdasarkan atau berlandaskan ucapan nenek moyang, tetapi berlandaskan pada dalil Alkitab was sunnah dan ijma' atau ijma'. Maka an-niyatu mahalluhal qalb, tempatnya itu di hati. Tidak perlu dilafadzkan. Dalil bahwasannya niat adalah syarat sahnya puasa dan juga rukun dari rukun-rukun puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang baginya apa yang dia niatkan. Dan niat inilah yang membedakan antara ibadah dengan adah. Antara ibadat dengan kebiasaan. Ada seorang yang dia seharian tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan yang lainnya. Tetapi tidak ada niat puasa, ya. Melainkan tujuannya untuk menguruskan badan, ya, melangsingkan badan. Nah, maka niat puasa itu yang membedakan antara ibadah, ya, ibadah puasa dengan adah kebiasaan. Nah. Kapan niatnya? Wayanwiha minal laili fisyamil wajib. Dia berniat puasa dari malam hari, ya. Ketika hendak puasa wajib. Ketika hendak puasa wajib. Nah, kasaumi Ramadan, seperti puasa Ramadan. Wal kafarah, dan puasa bayar kafarah. Wal qadha, atau puasa qadha Ramadan. Wan nadzar, atau puasa nadzar. Ini puasa-puasa yang wajib. Wajib untuk berniat di malam hari, walau qoblal fajri bidaqiqatin wahidatin. Walaupun ya, sebelum fajar, sebelum subuh, ya, satu detik, ya, satu detik sebelum subuh. Ini minimalnya. Ya. Atau paling telatnya niatnya puasa wajib, niat puasa wajib adalah satu detik sebelum fajar, sebelum subuh. Nah, ini menunjukkan bahwasannya harus memalamkan niat, yaitu harus berniat di malam hari, paling telatnya sebelum subuh, sebelum masuknya subuh. Satu detik sebelum masuknya subuh. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitish shiyama qabla al-fajri fala shiyama lahu. Barang siapa yang tidak berniat puasa di malam hari, maka sebelum fajar, barang siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, fala shiyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Tidak sah puasanya. Sudah azan, nah, baru bangun, belum sempat berniat puasa, ya. Tadi malam belum sempat niat puasa untuk besok, ya. Nah, maka orang yang tidak berniat puasa di malam hari, minimalnya sebelum fajar, maka falasiyamalahu, tidak ada puasa baginya. Taib. Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan yang lainnya. Maka harus berniat di malam hari dalam puasa wajib. Faman nawa sauman fin nahar, barang siapa yang berniat puasa di siang hari, walam yata'am syai'an, dan dia belum memakan apapun, belum melakukan pembatal-pembatal puasa, belum makan, belum minum, dan seterusnya, lam yujzi'hu, maka tidak sah puasanya. Barang siapa yang berniat puasa di siang hari atau ba'da fajar, ba'da subuh, dan dia belum memakan apapun, belum meminum apapun, maka puasanya tidak sah. Illa kecuali fi saumi tatawwu, kecuali dalam puasa sunnah. Kalau dalam puasa sunnah, boleh berniat puasa di siang hari. Misalkan jam 8, dia tiba-tiba pengen puasa. Puasa apa? Puasa. Puasa mutlak. Puasa sunnah. Dan dia belum makan dan belum minum dan seterusnya. Kalau itu puasa sunnah, maka boleh berniat dari jam 8 pagi tadi. Dia lanjutkan puasa sampai selesai. Tapi kalau puasa wajib, harus berniat di malam hari, minimal 1 detik sebelum fajar, sebelum subuh. Adapun dalam puasa sunnah, boleh berniat di siang hari, selama dia belum melakukan pembatal puasa. Kalau dia sudah makan, sudah minum, kemudian pengen puasa, ya enggak boleh. Karena sudah siang, sudah lewat fajar. Fayajuzu biniyatin minan nahar, maka boleh dalam puasa sunnah niat dari siang hari. Idza lam yat'am syai'an, selama dia belum mengkonsumsi apapun, min aklin au syurbin, makanan ataupun minuman. Selama dia belum makan atau minum dan belum melakukan pembatal-pembatal puasa yang lain, maka boleh berniat puasa di siang hari dalam puasa sunnah. Dan ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Apa dalilnya? Li hadis Aisyah radhiyallahu taala anha qalat. Dalilnya adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, dakhala alayya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam dhata yaumin. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk kepadaku, itu ke rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqala, maka beliau bersabda, hal indakum min syai', apakah kalian memiliki suatu makanan? Fakulna, maka kami menjawab, la, tidak ada makanan wahai Rasulullah. Qala, maka beliau bersabda, fa inni idzan shaim, kalau begitu aku berpuasa. Dalam riwayat yang lain pakai fiil mudhari, fa asum, maka aku akan puasa kalau begitu. Dan fiil mudhari yufidul istiqbal, memberikan faedah untuk perbuatan yang akan datang, akan melakukan. Ini dalil bolehnya berniat puasa di siang hari dalam puasa sunnah. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Antum bayangkan bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada makanan di rumah. Beliau bertanya, wahai istriku, apakah kalian memiliki makanan? Ya. Apakah engkau memiliki makanan? Maka dijawab oleh Aisyah, istri beliau, sallallahu alaihi wasallam, la, tidak ada ya Rasulullah. Ya. Kalau begitu aku berpuasa. Ini salah satu keadaan dan kondisi naam yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kekurangan makanan, ya. Nah. Bahkan kadang 2 bulan atau 3 bulan berturut-turut, ya. Tidak ada makanan, hanya kurma dan air putih. Ya. Itu yang dikonsumsi. Ya. Namun apakah para istri-istri Nabi ini mengeluh? Nah. Ya. Mengeluh sampai mau cerai. Ya. Kamu gak bisa ngasih nafkah ini misalkan. Ya. Nafkah cuma segini. Ya. Lah. Tidak sama sekali. Ya. Mereka tidak mengeluh. Mereka orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menjadi istri Nabi. Istri makhluk terbaik dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal. Bahkan lebih baik dari malaikat. Istri-istri Nabi orang-orang pilihan. Demikian pula para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Bagaimana makhluk terbaik dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jal kehidupannya seperti ini. Ya. Namun sama sekali tidak ada keluh kesah. Ya. Nah, baik istri-istri beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya, dan juga beliau, ya, ketika tidak ada makanan, beliau pun tidak marah, ya. Tidak ngomel, nah, makanan kemarin kemana? Baru dikasih udah habis misalkan, ya. Boros misalkan, kamu ini boros atau yang semisalnya, lah, tidak seperti itu. Ketika disampaikan tidak ada makanan, maka beliau mengatakan fa inni idzan shaim. Kalau begitu aku akan berpuasa. Nah. Baik. Kira-kira masih adakah istri-istri yang seperti ini pada zaman sekarang? Ya. Ketika tidak ada makanan di rumahnya, ya. Suami bertanya, "Adakah makanan, Dek?" Ya. Nah. Apa jawabannya? Nah. Ya. Makanya usaha kamu, ya. Nah. Atau yang semisalnya. Judulnya menasehati suami tetapi dengan nada keras. Ya. Kalau nggak mampu ngasih nafkah nggak usah kawin, ya. Ya. Atau lafadz-lafadz yang lain. Ya. Allahul Musta'an. Banyak mengeluh, ya. Banyak keluh kesah, ya. Tidak bersyukur dengan apa yang Allah Azza wa Jal anugerahkan kepadanya, ya. Maka hendaknya kita meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat dan sahabiat ridwanullah alaihim ajma'in, bagaimana kesabaran mereka dalam masalah kekurangan dalam hal duniawiyah. Nah. Ada Asyahid yang menjadi syahid dari hadis ini, kita kembali lagi, bahwasanya dalam puasa sunnah boleh berniat dari siang hari dengan syarat belum melakukan pembatal-pembatal puasa. Amma siyamul wajib falayan akidu biniyatin minan nahar. Adapun dalam puasa wajib, maka tidak sah kalau niatnya dari siang. Ya. Kesiangan, belum sempat berniat di malam harinya, kesiangan. Maka tidak sah niat di siang hari dalam puasa wajib. Wala budda fihi min niyatil lail, harus dalam puasa wajib itu berniat di malam hari. Nah. Kemudian, kalau niatnya di siang hari, hari sebelumnya, bolehkah? Nah, misalkan puasanya hari Senin, niatnya hari Ahadnya, berniatnya di hari Ahadnya, bukan di malamnya. Bolehkah seperti ini? Taib, sebagian para ulama membolehkan. Selama dia tidak memutus niatnya. Ya. Saya mau puasa besok. Ya. Besok niatnya di siang hari dia. Nah, tekadnya mau puasa besok. Nah. Maka sebagian para ulama membolehkan selama dia tidak memutus niatnya. Kemudian, sekarang kalau dia mengatakan, ya, saya puasa besok insya Allah, menggunakan kalimat insya Allah, ya, apakah sah puasanya atau tidak? Ya. Maka para ulama merinci dalam masalah ini. Kalau kalimat insya Allahnya itu karena ragu-ragu, puasa enggak, ya, ragu besok puasa atau enggak, nah, maka tidak sah puasanya, karena niat itu harus tekad yang bulat, ya, tidak ada keraguan padanya. Tapi kalau kalimat insya Allahnya menunjukkan adanya keraguan, ragu besok puasa atau tidak, ya, maka tidak sah puasanya. Kalau kalimatnya asumukoh dan insya Allah aku puasa besok insya Allah, niatnya adalah kalimat ini diniatkan naam untuk menggantungkan amal perbuatan terhadap kehendak Allah. Nah, amal perbuatan itu digantungkan terhadap kehendak Allah. Insya Allah, apabila Allah menghendaki, maka dia gantungkan perbuatan yang akan dia lakukan terhadap kehendak Allah. Maka kalau niatnya seperti ini, ketika mengucapkan insya Allah, maka puasanya sah, karena dia tidak ragu besok puasa insya Allah. Hanya saja dia mengatakan insya Allah untuk menggantungkan perbuatan tersebut terhadap masyiatullah, terhadap kehendak Allah. Bukan mengucapkan insya Allahnya karena mutaraddidan, karena keraguan, bukan, karena ragu-ragu. Tetapi karena tadi, maka puasanya sah. Kemudian, watakfi niyatun wahidatun fi bidayati Ramadan li jami'i syahri, dan cukup sekali berniat, ya, dalam atau pada awal puasa Ramadan, ya, dengan niat untuk puasa selama Ramadan. Nah. Baik. Dan ini yang dirojihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Bolehnya berniat na'am di malam pertama bulan Ramadan, berniat puasa sebulan penuh. Nah, maka sah puasanya. Puasanya sah. Nah, Kalau di malam kedua, malam ketiga dia lupa tidak niat di malam harinya, puasanya sah. Karena di awal Ramadan dia telah berniat puasa selama sebulan penuh. Wa yustahabbu tajdiduha fi kulli yaumin, dan disunnahkan untuk memperbaharui niat di setiap malamnya. Jadi disunnahkan dalam setiap malamnya mengingatkan niatnya atau memperbaharui niatnya. Bahwasanya besok hendak berpuasa Ramadan. Namun jika dia berniat puasa di awal Ramadan untuk sebulan penuh, maka cukup. Dan itu sudah dikatakan sah, ya. Selama dia tidak terputus puasanya. Kalau puasanya terputus karena sakit atau safar, maka dia harus memulai niat lagi. Misalkan dia puasa niat sebulan penuh Ramadan, hari ke-10 sakit, gak puasa. 2 hari sembuh, ya. Maka ketika mau puasa lagi, berniat puasa lagi. Tidak cukup dengan niat puasa sebulan penuh di awal Ramadan. Nah, karena sudah terputus puasanya. Baik. Sebagian para ulama mewajibkan setiap malamnya harus berniat. Ya. Sebagian para ulama mewajibkan setiap malamnya harus berniat. Yang membedakan antara bolehnya berniat puasa di awal Ramadan dengan pendapat wajibnya berniat di setiap malamnya adalah ketika terjadi sebuah kasus seseorang tidur di sore hari, ya, bangun-bangun jam 7 pagi misalkan. Berarti dia selama malam ini, ya, tidak bangun, ya. Tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, tidak sholat subuh. Ketiduran. Dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Dia tidak mendapati malam. Pendapat yang mengatakan harus setiap malam berniat, maka tidak sah puasanya. Tapi pendapat yang mengatakan boleh berniat di awal Ramadan untuk sebulan penuh, ya, maka puasa di hari itu sah kalau dia bangun jam 7 tadi, kemudian meneruskan puasanya sampai maghrib. Maka sah puasanya. Nah, ini perbedaan. Yang membedakan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai. Dalam masalah niat. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.